Keunggulan merogoh keyboard dibanding keyboard lainnya, yang pertama, background keyboard bisa menjadi transparan tidak seperti keyboard lainnya. Yang kedua, ada efek levator 3D. Efek hujan. Dan ikon mengambang yang ikonnya bisa kita custom menggunakan foto atau gambar favorit kita. Untuk mendapatkan aplikasi Rookie Keyboard, kalian cukup buka Play Store, ketik WhatsApp Keyboard, dan pilih Rookie Keyboard. Dan untuk mengaktifkannya, kalian tinggal ikuti saja instruksi yang disediakan pada HP kalian. Dan yang ketiga, gratis! Download Rookie Keyboard sekarang! Oh.